Saya bertemu sekali lagi untuk kita teruskan kajian kita dalam Sirah Nabawiyah, di mana kita telah membaca pada pelajaran yang lepas tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah, dan antara yang terpenting adalah peristiwa Isra Mi'raj yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Kota Mekah ke Masjid Baitul Maqdis di Palestin. Dan kita telah tahu bagaimana keadaan orang-orang kafir musyrikin menerima perkara tersebut. Jadi mereka menentang akan peristiwa ataupun kisah yang dikhabarkan kepada mereka oleh Rasulullah SAW, dan mereka cuba menguji akan kebenaran Rasulullah SAW dengan bertanya kepada beliau, iaitu tentang beberapa perkara yang terdapat di Masjid Al-Aqsa. Dan telah kita terangkan bahawa bagaimana pada mulanya Nabi SAW tidak dapat menjawabnya, sehinggalah Allah SWT mengangkat masjid tersebut, maka Nabi SAW dapat melihatnya dan menjawab soalan-soalan musyrikin. Dan kemudian telah kita baca tentang bagaimana Nabi SAW tidak cukup berdakwah di dalam negerinya saja. Beliau telah keluar ke kawasan-kawasan lain yang berdekatan untuk mendapatkan dukungan ataupun nusrah untuk dakwahnya. Beliau telah pergi ke Taif, itu telah kita terangkan. Itu juga tidak mencapai apa-apa kejayaan. Dan kemudian Nabi SAW telah pergi pada waktu musim-musim haji untuk berjumpa dengan kabilah-kabilah Arab yang lain daripada luar Mekah dan menyampaikan dakwah dan mengharapkan bahawa mereka akan mendukung beliau. Jadi kita telah berhenti di muka surat berapa? 189, iaitu berkeliling ke berbagai kabilah untuk mencari dukungan talab nusrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggunakan kesempatan berkumpulnya manusia untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, terlebih lagi pada musim haji ketika banyak rombongan kabilah yang berbondong-bondong datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ini satu adat yang masih dipraktikkan oleh orang-orang Arab jahiliyah, iaitu mereka datang daripada luar Mekah ke kota Mekah untuk apa? Untuk menunaikan ibadah haji tiap-tiap tahun. Jadi mereka masih lagi mengamalkan saki-baki akidah agama ibadah yang diwarisi daripada bapa mereka, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi datang rombongan-rombongan berbondong-bondong ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji, maka Nabi SAW akan jumpa mereka dan berdakwah kepada mereka. Di dalam kitab mengatakan Rabi'ah bin Ubad Al-Lu'lu', seorang saksi mata menyatakan, aku melihat Rasulullah SAW di Dhul Majaz sedang mengamati manusia di rumah-rumah mereka, manazil tu maknanya rumah-rumah mereka. Beliau mengajak mereka memeluk agama Allah. Jadi kita tahu bahawa orang yang nak buat haji, mereka akan bina kemah-kemah untuk mereka bermalam. Jadi kabilah itu bermalam di kemah-kemah kawasan ini, kawasan ini. Maka Nabi SAW akan datang dan pergi ke kemah-kemah mereka, dan beliau mengajak mereka memeluk agama Allah. Beliau nampak selalu dibuntuti oleh seorang lelaki bermata juling dengan sepasang pipi yang menonjol, seraya mengatakan, hai manusia, jangan sampai agama kalian dan agama nenek moyang kalian terkena fitnah oleh orang ini. Aku bertanya, siapa lelaki itu? Mereka menjawab, itu Abu Lahab. Jadi pakcik, Nabi SAW sendiri selalu mengikuti Nabi SAW apabila beliau berdakwah pada kabilah-kabilah luar Mekah. Dan tujuannya bukan untuk menyokong, bahkan sebaliknya untuk memberi amaran kepada mereka agar jangan ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sebablah beliau ini apa ni dimurkai oleh Allah SWT dan dilaknat oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Baik. Di antara yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di Dzul Majaz ialah, hai manusia, katakanlah tidak ada Tuhan sama sekali selain Allah, yakni yang disembah. Niscaya kalian akan beruntung. Mereka berdesak-desak menghormoni beliau tanpa berkata apa pun. Jadi yang Nabi SAW ajak kepada kalimah la ilaha illallah. Jadi ini sering dilupakan oleh orang. Jadi kita dialog ke apa ke, kita bincang pun akhirnya ataupun yang terutama sekali mestilah topiknya kita sentuh adalah topik tauhid, iaitu la ilaha illallah. Fahamkan mereka makna la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan selain Allah. Itu selalu kita jumpa ya, kalau kat terjemahan-terjemahan kat belakang kereta, la ilaha illallah terjemahannya tiada Tuhan selain Allah, padahal banyak Tuhan selain Allah. Jadi kalau kata tiada Tuhan selain Allah, bohong lah, banyak Tuhan selain Allah. Jadi apa maknanya? Iaitu tiada Tuhan yang hak selain Allah SWT. Jadi Tuhan-Tuhan selain Allah semuanya palsu, semuanya batil, semuanya tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah SWT. Jadi jika seseorang itu faham hal ini, barulah kita katakan dia telah masuk dalam agama Islam dengan tauhid yang benar. Sebab itu orang-orang Arab di kota Mekah sendiri tidak mahu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab mereka faham kalimat la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Kalau mereka tak faham atau mereka faham macam sebahagian orang Islam faham kalimat la ilaha illallah pada zaman ini, mereka akan katakan boleh kita ucapkan la ilaha illallah, no problem. Dan pada faham mereka apa? Tiada Tuhan selain Allah, maksudnya Allah sajalah yang menciptakan, Allah sajalah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Itulah akidah Abu Lahab, itulah akidah Abu Jahal. Jadi kita boleh geng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita pun kata Allah SWT yang bantu kita bila kita dalam kesempitan. Tak ada Tuhan lain yang boleh bantu kita dalam kesempitan. Itulah akidah Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi masalahnya apa? Mereka sembah Allah SWT dan mereka juga sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tahu bahawa tuhan-tuhan kecil tu, patung-patung itu tak beri manfaat. La yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah yang tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat pada mereka dan tidak beri manfaat kepada mereka. Tapi kenapa mereka sembah? Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka katakan tuhan-tuhan ini adalah syafaat-syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka sebenarnya nak dapatkan berkat, nak dapat syafaat melalui patung-patung berhala tersebut. Jadi sebab itulah bila Nabi SAW katakan la ilaha illallah, mereka tak jawab sebab mereka tahu mereka kena tinggalkan patung-patung itu semuanya dan hanya sembah Allah SWT. Itu yang mereka tak mahu. Baik, kita teruskan. Jadi mereka berdesak-desak, yakni orang-orang yang di Dzul Majaz ini berdesak-desak mengerumuni beliau tanpa berkata apa pun. Beliau tidak diam melainkan terus-menerus mengajak mereka, yakni Nabi SAW terus mengajak mereka pada la ilaha illallah. Abu Lahab tiba-tiba berteriak, pemeluk agama baru ini pendusta. Jadi ini tuhmahan, label yang diberikan oleh Abu Lahab kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-sabiq. Sabiq ni diterjemahkan kat sini sebagai pemeluk agama baru ni. Jadi dia ingin kalian meninggalkan agama kalian. Dia ingin kalian meninggalkan Latta dan Uzza. Itu dua patung yang dibanggakan oleh orang-orang Arab di kota Mekah. Di antara yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ialah, apakah ada yang bersedia membawaku menemui kaumnya? Kerana orang-orang Quraisy melarang aku menyampaikan firman Tuhanku yang maha mulia lagi maha agung. Jadi ini antara yang dia ajak ataupun tanya pada mereka, siapa yang sanggup bawa aku kepada kaumnya dan kemudian kaumnya tu membantu aku mempertahankan aku daripada Quraisy dan memastikan aku dapat terus berdakwah. Jadi tujuannya adalah tujuan Nabi SAW meminta pada kabilah-kabilah ini supaya mendukung dakwahnya. Tak terima pun tak apa, tapi mendukung agama ini. Di antara yang disabdakan itu, itulah dia. Seorang lelaki dari suku Hamdan menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Siapa kamu?" tanya Rasul. "Seorang dari suku Hamdan," jawabnya. "Apakah ada jaminan perlindungan pada kaummu?" tanya Rasul. "Ada," jawab. Kemudian, ditambah kemudian merasa khawatir tidak dapat perlindungan dari kaumnya, lelaki itu lalu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku akan temui mereka dulu. Aku akan khabarkan kepada mereka. Lalu aku akan datang lagi menemui anda tahun depan." Jadi rupanya dia fikir dua kali lah. Mula-mula dia cakap, "Boleh, kaumku boleh. Boleh tolong, boleh bantu." Tapi dah lepas tu dia fikir balik, payah juga ni. Mungkin kaum aku tak mau tolong. Nak berhadapan dengan Quraisy nanti susah. Nanti aku tanya mereka dulu, nanti tahun depan kita bincang lagi. Jadi baiklah, jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu pun pergi. Kemudian datanglah rombongan kaum Ansar pada bulan Rajab. Ini memang Allah SWT takdirkan yang akan bantu Nabi SAW adalah orang-orang Madinah. Ini menunjukkan bahawa peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-11 sejak Nabi diutus sebagai Rasul. Kerana kaum Ansar datang pada tahun tersebut ketika berlangsung peristiwa Baiat Al-Aqabah yang pertama. Kemudian pada tahun ke-12 berlangsung peristiwa Baiat Aqabah yang kedua. Dan berikutnya terjadi peristiwa hijrah ke Madinah. Jadi siapa yang akhirnya sanggup mempertahankan Rasulullah SAW, iaitu orang-orang Ansar. Berhubungan dengan kaum Ansar dan mengajak mereka, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW tinggal di Makkah selama 10 tahun. Beliau rajin mendatangi manusia di beberapa tempat tinggal mereka, baik di Uqaz, di Madinah maupun di Mina pada musim-musim haji. Bukan tertentu, musim-musim haji lah maksudnya. Sebab kalau bukan musim haji, tak ada orang pun kat Mina. Yang ada agaknya jin lah. Tak ada orang terus kat Mina. Siapa nak tinggal situ? Kosong tempatnya. Masjid tu pun tak ada orang. Masjid Khayyab tu. Beliau bersabda, "Siapa yang mau melindungiku? Siapa yang mau menolongku supaya aku boleh menyampaikan risalah Tuhanku dan baginya mendapatkan dan baginya syurga?" Jadi itu ajakan Nabi SAW kepada orang-orang di Uqaz, Madinah, di Mina pada musim-musim haji. Sampai-sampai ada seorang lelaki yang keluar dari Yaman atau dari Mudar, demikian katanya, lalu didatangi oleh kaumnya dan diperingatkan, "Hati-hati kamu terhadap pemuda Quraisy itu, kerana dia boleh mengfitnah kamu." Dia ada je yang kacau. Jadi beliau berjalan di antara pemimpin-pemimpin mereka dengan dituding jari-jari kecurigaan. Sampai akhirnya Allah mengutus kami kepada beliau dari Yathrib. Kami beri beliau perlindungan dan kami membenarkannya. Kita lihat macam mana Jabir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia punya adab. Dia kata, sampai akhirnya Allah mengutuskan kami kepada beliau, kepada Nabi SAW dari Yathrib. Jadi, walaupun mereka juga nak Nabi SAW datang ke Madinah, mereka keluar pergi cari Nabi SAW, tapi dia nisbahkan perbuatan tersebut kepada Allah SWT. Sebab memang kalau Allah SWT tak berikan hidayah pada orang Ansar ini, tak jadi lah. Tak jadi mereka bantu Nabi SAW. Kami beri beliau perlindungan dan kami membenarkannya. Lalu ada seorang di antara kami yang menemui beliau untuk menyatakan beriman dan minta diajari membaca Al-Quran. Dia pulang kepada keluarganya dan mereka ikut masuk Islam. Gara-gara dia masuk Islam. Jadi itu permulaan yang baik di kota Madinah. Jadi dihantarkan seorang untuk belajar Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang aja. Ya, tentulah bukan sebarang orang. Orang yang boleh dan cepat belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pulang pada keluarganya pun, dia sanggup menyampaikan, dakwahkan apa yang dia belajar daripada Al-Quran. Jadi itu asas dakwah, asas ilmu yang kita perlu ada. dan kita perlu sampaikan iaitu Al-Quran. Dah ada, kita sampaikan. Jadi kita telah lihat konsep dakwah yang didukung oleh ramai apa ni kumpulan pada zaman ini. Dah tak banyak lagi yang ikut tu. Ha, yang ikut cara Nabawi ni, cara sahabat. Jadi bagaimana mereka berdakwah. Jadi berdakwah bukan maknanya ramai-ramai 10 orang, 20 orang pergi satu tempat, lepas tu tak ada tambahan daripada ilmu dan sebagainya. Jadi yang penting bukan ramai, tapi yang penting adalah isi dia. Isi dan disampaikan kepada orang yang memerlukan. Baik, akhirnya keluarganya masuk Islam. Sampai akhirnya dari satu rumah ke satu rumah ke satu rumah, hingga setiap rumah kaum Ansar pasti ada sekelompok kaum Muslimin yang berani memperlihatkan Islam secara terang-terangan. Itu berkat dakwah daripada orang ini. Tentu banyak pahala dia dapat. Sebab dia kalau dapat hidayah satu orang aja, lebih baik daripada Humrun Na'am. Dapat unta yang bagus-bagus. Dia dapat daripada sebabnya banyak orang dapat hidayah dan masuk Islam, sehingga kota Madinah, yang ini daripada orang-orang Ansar, berterang-terangan mengamalkan Islam. Hubungan dengan kaum Ansar pertama kali terjadi pada musim haji dan umrah. Suaid ibn Samit al-Ansari datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Begitu mendengar kedatangan Suaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyambutnya. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tahu tentang siapa yang datang buat haji. Jadi sebenarnya itu bukan perkara yang salah lah. Jadi nak dakwah ada strategi, itu memang betul ada. Siapa yang datang, orang penting, jadi kita pergi pada dia, kita jumpa dia dan kita sampaikan Islam. Jadi ketika diajak beliau masuk Islam, Suaid berkata, mungkin ajaran yang ada pada anda sama seperti ajaran yang ada padaku. Ini menunjukkan bahawa mereka ni macam ada apa? Ada pernah dengar lah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa ajaran yang ada padamu? Tanya Rasul. Hikmah Luqman. Maksudnya Luqmanul Hakim katanya. Jawab. Tolong sampaikan padaku, kata Rasul. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Suaid, Rasulullah SAW bersabda, ini ucapan yang baik. Akan tetapi yang ada padaku jauh lebih baik, iaitu berupa bacaan yang khusus diturunkan oleh Allah kepadaku, yang merupakan petunjuk dan cahaya. Jadi Nabi SAW kata apa yang dia dapat, yang dia baca dekat Hikmah Luqman itu bagus, tapi yang aku punya lagi bagus. Jadi apa dia? Nabi SAW pun membacakan Al-Quran kepada Suaid dan mengajaknya masuk Islam. Jadi dengan Al-Quran Nabi SAW mengajak orang ini masuk Islam. Dan tentulah Al-Quran tak ada tolok bandingnya lagi pada zaman tersebut, yang orang memfaham dan fasih dalam bahasa Arab. Kita tahu bahawa Al-Quran itu bukan kata-kata manusia, tapi adalah kalam Allah SWT bercipta manusia. Setelah memuji kehebatan Al-Quran, Suaid meninggalkan Rasulullah SAW pulang ke Madinah untuk menemui kaumnya. Tidak lama kemudian dia dibunuh oleh orang-orang dari suku Khazraj. Dan itulah keadaannya. Dia dibunuh oleh suku Khazraj, iaitu musuh ketat orang-orang Aus. Maknanya Suaid daripada kaum Aus di Madinah. Orang Arab ada dua di Madinah, iaitu Aus dan Al-Khazraj. Mereka ni berperang sebelum mereka masuk Islam ni, mereka berperang tak habis-habis. Dan jadi orang ni baru masuk Islam, dia dah dibunuh. Dia tak sempat lah nak sampaikan Islam. Kendati pun beberapa tokoh kaumnya mengatakan dia dibunuh sebagai seorang Muslim. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Bu'ath. Namun tidak ada dalil yang menguatkan bahawa Suaid bin Samit al-Ansari pernah menyiarkan dakwah Islam di tengah-tengah kaumnya. Jadi kalau ada riwayat, tidak dapat dibuktikan. Yang penting, mungkin kemungkinan besar Suaid ini masuk Islam, cuma dia tak sempat nak dakwah kerana dia telah dibunuh. Hari Bu'ath ni Hari Bu'ath ni adalah hari peperangan yang besar, yang sengit antara kaum Aus dan Khazraj. Kita baca terus. Menjelang hari Bu'ath, yakni hari ketika berlangsung peperangan seru antara suku Aus dan suku Khazraj yang dimenangkan oleh suku Aus setelah menelan banyak korban dari kedua belah pihak termasuk para tokoh mereka. Dan itu terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Suku Aus berkoalisi dengan kaum Quraisy. Ini coalition lah. Dia bergabung dengan kaum Quraisy untuk menghadapi suku Khazraj yang jumlahnya lebih banyak daripada mereka. Adalah Abul Haisar alias Anas bin Rafi', salah seorang pemimpin delegasi Bani Abdul Ashhal yang dipercaya mengemban tugas tersebut. Ini jumpa Quraisy. Mendengar kedatangan mereka, Rasulullah SAW segera menemui mereka. Beliau mengajak mereka masuk Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Salah seorang mereka yang masih muda belia bernama Iyaz bin Mu'ad mengatakan, "Hai kaumku, demi Allah, ini lebih baik dari apa yang kalian datang untuknya." Mereka datang ke Mekah untuk apa? Daripada Madinah jauh-jauh nak minta orang Quraisy bantu mereka, bantu Aus lawan dengan Khazraj, sebab Khazraj ni lagi banyak orangnya, iaitu tujuannya. Jadi Nabi SAW ambil peluang tersebut, dakwah mereka dulu. Bila dengar Al-Quran, ini lagi bagus daripada apa? Daripada dapatkan bantuan Quraisy, lepas tu kita menang perang, nanti besok orang dapat bantuan lain ke apa ke, perang lagi. Mereka tak bosan sebenarnya berperang. Jadi bila dengar Al-Quran, bila jumpa Nabi SAW, mereka terima. Jadi Abul Haisar membentak Iyaz bin Mu'az sehingga seketika dia terdiam. Rasulullah SAW meninggalkan mereka yang segera pulang kembali ke Madinah. Pada hari Mu'ad itulah terjadi pertempuran yang cukup sengit antara suku Aus dan suku Khazraj. Selanjutnya Iyaz bin Mu'ad meninggal dunia. Jadi ada seorang tu potensial terima dakwah pun meninggal dunia, Iyaz bin Mu'ad. Ketika sedang dalam keadaan kritis, nazak, Iyaz dibacakan kalimat-kalimat ataupun Iyaz membacakan kalimat-kalimat yang mengagungkan nama-nama Allah sehingga mereka yakin bahawa Iyaz meninggal dunia sebagai seorang Muslim. Nah, ini adalah hubungan awal antara Nabi SAW dengan orang-orang Ansar. Sekali lagi tak jadilah dakwah berkembang di Madinah. Dan Iyaz sendiri sebenarnya sudah tertarik pada Islam ketika pertama kali ia bertemu Rasulullah SAW dalam kesempatan itu. Jadi ada yang Nabi SAW jumpa waktu musim-musim haji, ada yang Nabi SAW jumpa bukan musim haji pun. Baik, jika dua orang tokoh dari suku Aus yang sudah tertarik pada Islam oleh beberapa sumber tidak disinggung-singgung pernah menyiarkan dakwah Islam di tengah-tengah kaum mereka, maka momen pertama, waktu pertama yang menghasilkan hubungan dengan kaum Ansar terjadi dengan rombongan delegasi suku Khazraj pada musim haji di Aqabah, Mina. Jadi Aus pun nak Islam juga. Ada dua tokoh mereka tapi tak jadi, sebab meninggal dunia. Jadi Khazraj bagaimana pula? Mereka juga orang Madinah. Mereka lah yang sebenarnya jumpa Nabi SAW dan mereka lah yang dapat bai'ah pada musim haji di Aqabah, Mina. Kita tahu di Mina ada tiga tempat jamrah lontar batu kan. Kita ada jamrah Aqabah yang paling besar sekali yang depan, kemudian ada yang belakang dia, yakni kalau tengok daripada Mekah, jamrah Al-Wusta, kemudian jamrah tu yang kecil sekali lah, yang ular. Jadi di Aqabah tu lah mereka buat janji dengan Nabi SAW dan berbaiat. Itu yang dinamakan Baiat Aqabah. Pada saat itu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Siapa kalian?" "Kami rombongan suku Khazraj," jawab mereka. "Apakah kalian orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan kaum Yahudi?" tanya Rasul. "Ya," jawab mereka. Jadi apa makna hubungan ni dengan orang Yahudi? Mereka ada alliance dengan orang-orang Yahudi. Di Madinah kita tahu Aus dan Khazraj musuh. Jadi ada yang orang Yahudi yang bersama dengan salah satu daripada kaum mereka. Jadi Khazraj kata ada, kita ada hubungan dengan orang Yahudi dan kita pun tak suka dengan mereka sebenarnya. "Maukah kalian duduk sebentar? Aku ingin berbicara dengan kalian," tanya Rasul. "Baiklah," jawab mereka. Dalam kesempatan yang baik itulah Rasulullah SAW mengajak mereka menyembah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Beliau menawarkan Islam kepada mereka dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Jadi apa akidah orang-orang Ansar ni? Samalah dengan akidah dan agama orang-orang Mekah. Mereka sembah patung. Dan patung mereka yang mereka sembah, disebutkan oleh ulama sejarah, adalah patung Al-Manata. Al-Manata yang tadi kita dengar nama Al-Lata dan Al-Uzza, ya? Ha, itu patung kat Taif ada, kat Kudait ada, dia ada Mekah. Al-Manata tu pun dekat-dekat Mekah juga, tapi orang dia dekat jalan antara Mekah dan Madinah. Jadi bila orang-orang Madinah ni nak buat haji ke nak buat umrah, ha, mereka akan apa ni, ha, pergi dekat patung tu dulu, lepas tu baru mereka pergi di Mekah. Jadi sama juga sebenarnya, satu geng juga dengan orang Mekah. Tapi kenapa orang boleh terima Islam sedangkan orang Quraisy, saudara mara Nabi SAW tak mau terima? Kerana banyak sebab, ya, sebab mereka di Madinah, keadaan mereka perang sana perang sini, mereka dah bosan sebenarnya berperang. Dan mereka dalam hati mereka sebenarnya ada ada kebaikan, lah. Dan lagi pula mereka dekat dengan orang-orang Ahlul Kitab, iaitu Yahudi. Jadi mereka ada dengar-dengar tentang Nabi akhir zaman yang akan datang, selalu disebut-sebut oleh orang Yahudi. Kalau kita ingat lagi, orang Yahudi selalu apa ni, selalu macam cabar-cabar, eh, orang-orang Arab di Madinah, nanti bila Nabi akhir zaman datang, kita ikut, dia akan bawa kita, hancurkan kamu semuanya. Selalu kata gitulah. Bukan yastafihuna ala alladhina kafaru. Kanu yastafihuna ala alladhina kafaru. Yang ni mereka selalu akan apa kata, mereka akan dapat al-fajr, kemenangan atas orang-orang kafir, yakni orang-orang Arab, orang-orang Ansar di Madinah. Jadi bila mereka dengar tentang Nabi SAW, inilah Nabi akhir zaman, kalau ikut dia mesti menang. Kita dulu, eh, sebelum Yahudi apa ni, terima Nabi ini, kita terima dulu, kita menang dulu. Ini kerana mereka nak kebaikan. Ada sebab-sebab, macam-macam sebab. Yang penting Allah akan berikan mereka taufik untuk terima dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dahulu daripada orang Quraisy. Bukan kita katakan orang Quraisy semua tak terima, tapi mereka lambat. Ada sebab-sebab lain, kan? Sebab pembesar mereka lebih tamak kedudukan, tamak pangkat, tamak itu dan sebagainya. Jadi lain. Semua beri pengaruh, kan? Nah, jadi menurut Ibnu Ishaq, seorang pengkaji sejarah, rombongan suku Khazraj tersebut akhirnya mau masuk Islam. Bahkan mereka kemudian menyiarkan dakwah Islam di Madinah. Kesediaan mereka masuk Islam kerana mereka memang merasa membutuhkan suatu akidah yang mampu mengikat mereka dalam persatuan. Mereka nak bersatu, dan mereka nak bersatu atas satu akidah. Setelah mereka mengalami perpecahan dan permusuhan akibat terjadinya peristiwa Perang Buaz, hanya dalam waktu 2 tahun saja sebelum pertemuan itu. Jadi masih terasa lah peperangan, lepas tu banyak terkorban. Perang Buaz ni yang antara yang terbesar, banyak yang terkorban daripada dua-dua belah pihak. Barangkali itulah alasan kenapa Allah memimpin mereka mau masuk Islam. Terbunuhnya beberapa pemimpin mereka dalam peristiwa Perang Buaz juga telah ikut memberi pengaruh, tak, andil ni, iaitu mengurangi persaingan merebutkan jabatan pemimpin. Itu lagi satu sebab. Dan tidak mahu masuk Islam kerana khawatir akan kehilangan kekuasaan. Jadi tak ada orang yang ada vested interest lah, yang nak rebutkan kekuasaan. Dan kalau mereka nak jadi ketua, mereka tak mahulah terima Islam. Sebab bila kita terima Islam, siapa yang akan kita ikut? Iaitu Rasulullah SAW jadi raja, jadi ketua. Jadi mereka dah tak ada pengaruh lagi. Dan oleh kerana di sana, yang di Madinah itu, dah banyak pemimpin yang mati, tak ada perebutan kuasa, yang kurang hal tersebut. Walaupun kita katakan bukan secara total lah, ada juga satu orang tu, dia masih gila kuasa dekat Madinah. Itu pun dia terpaksa masuk Islam. Iaitu orang munafik, Abdullah bin Salul. Jadi dia masuk Islam pura-pura, tapi dalam hatinya nak apa ni, nak hapuskan aja Nabi SAW, dan dia nak jadi ketua. Okay. Selain itu, orang Ansar hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang terkenal sebagai kaum ahli kitab yang sudah mengetahui masalah wahyu, nubuwah, peristiwa kebangkitan kembali di akhirat, syurga, neraka dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau batin mereka lebih siap menerima pemahaman Islam daripada suku-suku yang lain. Itu antara sebab-sebab disebutkan oleh ulama. Bai'at Al-Aqabah yang pertama. Bai'at Al-Aqabah pertama terjadi pada tahun berikutnya sesudah pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan delegasi suku Khazraj. Peristiwa bersejarah itu dihadiri oleh 12 orang. 12 orang. 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Nampak? Ini satu petanda baik sebab Khazraj dan Aus dah boleh duduk sama-sama dan nanti bai'at sama-sama. Tapi yang lebih banyak daripada Khazraj lah, sebab Khazraj lebih kuat. Hal ini menunjukkan semangat delegasi suku Khazraj yang masuk Islam pada tahun yang lalu, selain kerana sentimen kesukuan, sekaligus juga kerana mereka tertarik kepada beberapa pemimpin suku Aus. Maknanya mereka sempatlah dakwahkan kepada pemimpin suku Aus. Jadi satu tahun tu ada progres, dan itu merupakan awal pertemuan kedua suku di bawah bendera Islam. Sesungguhnya sumber data yang benar dan penting tentang peristiwa Aqabah yang pertama ialah Ubadah ibn Samit al-Khazraji radhiyallahu anhu, seorang saksi mata peristiwa. Riwayatnya diterangkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Selain itu juga terdapat dalam Sirah Ibn Ishaq, bahkan yang ada dalam Ibn Ishaq lebih jelas dan lebih lengkap. Ubadah ibn Samit mengatakan, jadi bawakan riwayatnya, aku adalah termasuk orang yang ikut hadir dalam peristiwa Aqabah pertama. Kami berjumlah 12 orang. Kami berbaiat, iaitu mengucapkan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas baiat wanita. Baiatun nisa. Hal itu terjadi sebelum ada kewajipan perang bagi kami. Maka kan bahawa kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan suatu apa pun. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak kami, tidak akan berdusta terhadap apa yang kami lakukan. Kalau boleh tambah, terhadap apa yang kami lakukan untuk menutupi apa yang ada di depan atau di belakang kami, dan tidak akan membantah perintah beliau dalam hal yang ma'ruf. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in waffaitum falakumul jannatu wa in ghashaitum min dhalika shay'an fa amrukum ila Allahi azza wa jalla in syaa ghafara wa in syaa 'adzaba. Jika kalian memenuhi janji, niscaya kalian memperoleh syurga. Dan jika kalian ghashaitum, maknanya kamu tipu salah satu di antara janji tadi, mungkir salah satu daripada janji tadi, maka persoalan kalian dikembalikan kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kalau mahu, dia boleh mengampuni kalian, dan kalau mahu, dia boleh menyiksa kalian. Jadi apa makna baiat wanita diterangkan di bawah. Maksudnya mereka berbaiat sesuai dengan baiat beberapa wanita yang menyebabkan turun ayat dalam Al-Quran, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu idza ja'akal mu'minatu muhajiratun fantahinuhunna, kan, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yasrifna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna, dan seterusnya sampai habisnya. Wahai nabi, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bukan ayat dia sampai habis ya, dalam surah Al-Mumtahana. Sama isi baiat kepada orang perempuan ni dengan apa tu isinya baiat Aqabah. Jadi yang ada dekat situ tentang jangan syirikkan Allah SWT, janji lah, ikat janji. Itu baiat dia. Itu bila dah salam dengan Rasul SAW, janji jangan syirikkan Allah SWT, jangan curi, jangan itu, jangan ini ya. Jadi tak ada perjanjian kita akan perang bersama-sama engkau wahai Rasulullah. Jadi mula-mula punya baiat tak ada sampai situ. Hanya apa ni mengikut amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kalau perintahkan kepada ma'ruf wala ya'sina ka fi ma'ruf, mereka tak akan ingkar. Jadi itu makna bai'at. Tapi sekarang orang bai'at apa? Lain pula. Bai'at maknanya akan taat kepada syekh tarikat ni apa juga. Tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan bai'at yang macam ni. Yang Rasulullah SAW ada kan. Kemudian kalau bai'at yang kumpulan-kumpulan jihad perang dan sebagainya, baik dia bai'at amir dia tu sebagai ketua, pergi perang mana pun mana mesti ikut. Macam itu je lah. Jadi itu semua tidak apa ni, adalah perkara yang diadakan dalam agama. Bai'at yang Nabi SAW lakukan hanyalah seperti ini. Kemudian lepas itu bai'atnya semuanya hanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara. Sebagai ketua negara. Lepas Nabi SAW wafat, mereka membai'at Abu Bakar As-Siddiq. Lepas Abu Bakar wafat, mereka membai'at Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan seterusnya mereka bai'at. Lepas satu-satu mereka bai'at. Tiba-tiba sekarang boleh bai'at syekh, boleh bai'at ustaz, boleh bai'at apa yang dipanggil amir, ketua dan sebagainya. Kat Mesir, kat mana, Afghanistan, Pakistan, mereka bai'at. Mana ada bai'at macam itu? Dia tak ada kuasa apa-apa pun. Jadi itu diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah kesesatan. Baik, kita teruskan. Dan yang terjadi setelah peristiwa perdamaian di Hudaibiyah, itu isinya. Dalam peristiwa Aqabah yang pertama tidak disebut-sebut tentang masalah peperangan. Hantar artinya bahawa Ubadah bin Samit menyampaikan pembaiatan tersebut setelah turunnya ayat tadi, sehingga ia menyamakan baiat Aqabah yang pertama dengan baiat beberapa wanita beriman yang pernah datang menemui Rasulullah SAW. Seluruh isi baiat pertama tadi konsekuensinya dikembalikan kepada Allah di akhirat nanti. Kalau orang tak ikut, tak pegang pada baiat ini, mungkin janji mereka tak dihukum bunuh ke apa ke. Tapi mereka, yang urusan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab belum ada puasa lagi, belum ada hukum syariat, belum ada. Kerana pada waktu itu memang belum ada ketentuan-ketentuan syariat Islam yang mengaturkan sanksi-sanksinya. Sanksi ini kalau tak faham memang tak faham lah. Tapi maknanya adalah hukuman-hukumannya. Jadi kena tambah juga kat situ banyak. Jadi kena tambah ni yang menguatkan awalnya nas ini. Awalnya nas ini, yakni peristiwa baiat ini, dan bahawa ini khusus untuk baiat Aqabah yang pertama. Jadi bila kita tengok isi kandungan baiat ni, menunjukkan bahawa baiat ni awal. Sebab kita kadang-kadang dalam sejarah kita jangan terbawa-bawa tentang cerita tentang apa semuanya. Antara maksud daripada kitab ini adalah nak tentukan mana datang dulu, mana datang kemudian dan seterusnya. Nak verify. Jadi bila kita tengok, oh, isi baiat dia macam ini, menunjukkan ni baiat yang pertama. Ini awal. Ketika peristiwa baiat Aqabah pertama sudah berlangsung dan kaum Ansar hendak permisi pulang ke Madinah, Rasulullah SAW sengaja menyertakan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu untuk ikut bersama mereka. Siapa Mus'ab ibn Umair? Dia bukan orang Khazraj, bukan orang Aus. Dia orang Mekah. Seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam. Dan dia seorang tua ke muda? Muda. Orang muda. Waktu mula-mula dia belum masuk Islam, dia pula datang daripada keluarga yang kaya, bangsawan. Kalau kisah hanya kita baca, heran lah. Dia jalan aja orang tahu dia jalan. Walaupun tak nampak dia. Sebab apa? Bau wangi. Dia suka pakai wangi-wangi. Baju dia cantik-cantik. Dan dia tak ada kerja lain melainkan apa? Habiskan masa je pergi buru binatang apa. Macam raja-raja, dia orang kaya bis. Jadi bila dia dapat hidayat, dia masuk Islam, apa jadi? Macam mana dia meninggal dunia? Terperanjat kita. Dia balik daripada Madinah, dia balik ke Mekah, orang tengok dia dah lain, sopang camping apa semuanya. Orang miskin habis bila dia dah masuk Islam. Dan bila dia meninggal dunia dalam peperangan Uhud itu, pakaian pun tak cukup nak tutup badan dia. Dan cuma boleh tutup badan bawah dia, di atas tak ada tempat. Kena tutup dengan apa? Dengan daun-daun. dengan apa ranting-ranting. Itulah keadaan Mus'ab bin Umair. Itu yang turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa la tubaddilu wa ma baddalu tabdila. Di antara orang yang beriman adalah laki-laki, sadaku ma'ahadullah alaih, mereka jujur terhadap apa yang mereka janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minhum qadman qadha nahbahu, dan ada yang telah meninggal dunia, itu Mus'ab bin Umair dah meninggal dunia. Wa minhum may yantazir, ada yang masih nak tunggu-tunggu lagi nak mati dalam fi sabilillah. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka sentiasa apa ni, tetap dan tidak berubah dalam akidah mereka. Itu kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Baik. Jadi beliau inilah yang Nabi SAW kirimkan ke Madinah. Beliau menugaskan Mus'ab untuk mengajarkan membaca Al-Quran dan membantu mereka memperdalam pengetahuan-pengetahuan agama. Mus'ab berhasil menunaikan tugasnya dengan baik sehingga berkat jasanya Islam tersiar ke mana-mana. Mus'ab pulang ke Mekah sebelum peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Sebenarnya bukanlah macam senang aja dia pergi Madinah, tahu-tahu orang semua terima dakwahnya. Dia datang ke Madinah, sebenarnya dia kena uji. Ada orang tak terima, iaitu ketua Madinah, satu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Tapi bila Sa'ad bin Mu'az kata, kamu sebelum buat apa-apa, dengar dulu apa aku nak cakap. Lepas tu, kau nak buat apa, buatlah. Tapi dengar dulu. Jadi dia pun baca Al-Quran apa semuanya, Sa'ad bin Mu'az terima. Jadi menunjukkan bahawa dia juga menghadapi apa, beberapa kepayahan lah. Tapi tak seperti di kota Mekah yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Baik. Jadi Mus'ab pulang ke Mekah sebelum peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi dia pulang. Bai'at Aqabah yang kedua pula. Ketika Islam sudah tersebar luas di Madinah, kaum muslimin imigran, yakni muhajirin, telah menjalin hubungan persaudaraan yang akrab dengan saudara-saudara mereka kaum Ansar. Dan tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di Mekah masih menghadapi berbagai macam teror yang dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi ini dah mulanya berhijrah. Jadi mereka dah, kita dah tahu sebelum tu orang dah hijrah ke Habsyah dah dua kali dah. Dan bila dah dapat apa ni, janji daripada orang-orang Madinah, sebahagian sahabat yang tak ketaan dah boleh pergi, dah boleh keluar menuju ke Madinah. Jadi semua dah pergi dan dah ada hubungan antara orang Muhajirin dan Ansar. Yang tinggal siapa? Tinggal Nabi SAW. Kita kena tambah tinggal selepas dan. Dan tinggal Rasulullah SAW yang berada di Mekah masih menghadapi berbagai macam teror yang dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy. Maka datanglah rombongan kaum Ansar pada musim haji. Mereka mengadakan Bai'at Aqabah yang kedua tahun berikutnya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari bercerita, lalu kami berkata, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dan dihardik di sekitar Gunung Makkah? Yang mereka dah apa ni, dah semangat. Dan mereka rasa marah, Nabi SAW tu kena apa? Nabi kita kena apa? Kena terhardik dan kena ancam di gunung-gunung Makkah oleh orang-orang Quraisy. Sampai bila nak macam gini? Kita nak tolong, kita selamatkan Nabi SAW. Jadi lalu 70 orang dari kami berangkat hendak menemui beliau. Kena tambah lagi pada musim haji. Sebelum itu kami telah berjanji kepada beliau, sebelum jumpa, kat mana nak jumpa, bila nak jumpa, malam apa nak jumpa, kita dah ada perjanjian dah dulu dengan Nabi SAW. Bukan kat sana baru nak jumpa. Jadi mereka dah plan dulu. Jadi ada orang yang mereka hantar berkomunikasi dengan Nabi SAW secara rahsia. Sebab ini perkara yang berbahaya. Apa dia yang berbahaya ni? Nak jumpa Nabi SAW, nak terima, nak bai'at dengan Nabi SAW ni, kalau diketahui oleh orang Quraisy, mungkin mereka akan gagalkan hubungan antara Nabi SAW dan orang-orang Madinah. Jadi lepas tu mereka buat secara apa ni, secara sembunyi-sembunyi. Di sana kami mendatangi beliau secara berkelompok, iaitu seorang, dua orang, seorang, dua orang datang. Dia tak perasan lah, tahu-tahu je darah 70 orang. Faham eh? Jadi kalau itu taruh seorang dua orang itu yang kata rajulun wa rajulani ya, dalam bahasa Arab. Sampai akhirnya kami berjumlah 70 orang. Kami berkata, wahai Rasulullah, kami ingin berbaiat kepada anda. Beliau bersabda, berbaiatlah kepadaku untuk selalu patuh dan taat dalam keadaan senang bersemangat maupun sedang malas. Dan lain konten baiat dia, taat padaku dalam semua keadaan, dalam keadaan bagus semangat dan dalam keadaan susah dan malas, untuk menafkahkan harta dalam keadaan sulit maupun lapang. Jadi dia punya tuntutan dah lebih ni, untuk selalu menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, ini juga berat. Untuk selalu mengatakan kebenaran demi mencari redha Allah tanpa merasa takut cercaan orang yang ingin mencerca. Untuk menolongku dan melindungiku jika aku datang kepada kalian seperti kalian melindungi diri kalian, isteri-isteri kalian dan anak-anak kalian sendiri, maka bagi kalian adalah syurga. Maknanya defend Nabi SAW at all cost, mati-matian. Jadi ini perjanjian yang lebih serius lagi, lebih berat daripada yang pertama. Mereka nak ke tak nak? Sanggup. Mereka tahu yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah benar, mereka sanggup. Selanjutnya kami berdiri menghampiri beliau dan berbaiat. As'ad bin Zurarah, orang yang paling muda di antara anggota rombongan, segera menjabat tangan beliau dan berkata, sebentar wahai orang-orang Yathrib. Ini ada apa ni, menunta ni banyak salah terjemahannya. Tidaklah kita bermusafir dengan unta lah maksudnya, melainkan kita yakin bahawa beliau ini adalah utusan Allah. Maksudnya kena potong-potong lah. Tidaklah kita bermusafir jauh-jauh ni atas unta ni, melainkan kita yakin bahawa beliau ini adalah utusan Allah. Dan hari ini tak diketahuilah, dan hari ini beliau rela keluar meninggalkan orang Arab. Bukan Nabi yang keluar ditinggalkan orang Arab. Hari ini beliau rela keluar meninggalkan seluruh orang Arab dan terbunuhnya orang-orang terbaik kalian. Okay. Bersiap-siaplah dengan pedang kalian. Mungkin kalian adalah orang-orang sabar menghadapi hal itu dan balasan pahala kalian atas Allah. Atau kalian takut kehilangan nyawa kalian kerana pengecut. Jelaskanlah hal itu sehingga menjadi alasan bagi kalian di sisi Allah kelak. Jadi orang muda ni, dia nasihatkan kaum dia, sekarang Nabi SAW dah suruh kita baiat ni, maknanya dia dah ready nak keluar dan meninggalkan seluruh orang Arab, maknanya mufarakah. Maknanya dia sanggup nak bersalahan, nak buat musuh dengan semua orang Arab. Dan bila itu berlaku, apa akan jadi? Dan terbunuhnya orang-orang terbaik daripada kalian. Kalau kamu ikut dia, kamu baiat dia juga, mesti ada yang daripada kamu yang baik-baik, ketua kamu akan terbunuh. Baik. Oleh itu siaplah pedang-pedang kalian. Jadi sama ada kamu sabar, kamu dapat syurga sebagaimana Nabi SAW kata tu, atau kalian takut, tak payah baiat pun tak apa. Baik kamu cakap, kasih pengecualian ke, okey kita boleh buat ni, boleh buat ni, boleh buat ni, tapi yang bab ni tak boleh. Itu kita cakap. Jadi apa? Ada alasan bagi kalian di sisi Allah kelak. Yang cakap orang muda, mereka berkata, menyingkirlah dari kami hai As'ad, di sana. Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan meninggalkan dan membatalkan pembaiatan ini untuk selama-lamanya. Yang mereka tak takut lah. Sebab itulah Allah SWT bantu mereka. Lalu kami semua menghampiri beliau untuk menyatakan baiat. Beliau kemudian membaiat kami dan berjanji akan memberikan syurga kepada kami atas pembaiatan kami itu. Memberikan syurga maknanya daripada Allah SWT lah. Setelah memandang wajah-wajah anggota rombongan delegasi tersebut, Al-Abbas mengatakan, ada pula Al-Abbas, siapa dia? Pakcik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia belum Islam waktu tu. Tapi dia ikut Nabi SAW di mana? Di Mina tu. Nanti kita terangkan kenapa dia dekat situ. Mereka adalah orang-orang yang tidak aku kenal. Yang ni orang 70 orang ni, banyaknya aku tak kenal, bukan orang dulu. mereka masih berusia muda. Ucapan Al-Abbas ini menunjukkan bahawa sebahagian besar mereka adalah orang-orang yang masih berusia muda. Ini bayat akabat yang kedua. Demikianlah kaum Ansar berbayat kepada Rasulullah SAW untuk selalu taat, membela dan berperang. Oleh kerana itu, Ubadah Ibn Samit menyebutkan bayat perang. Di bayat kedua dinamakan bayatul harfi. Riwayat seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik Al-Ansari, satu riwayat lagi tentang bai'at kedua ni, dia adalah salah seorang yang ikut dalam bai'at Aqabah yang kedua, mengemukakan keterangan-keterangan penting yang lebih detail. Dia mengatakan, kami ikut keluar bersama rombongan jemaah haji kaum kami yang masih musyrik. Setelah menyelesaikan semua urusan, kami lalu keluar untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ada lagi yang di Madinah yang belum Islam, masih musyrik lagi. Ini sama-sama juga. Setelah menyelesaikan semua urusan, kami lalu keluar untuk menunaikan ibadah haji. Sebelumnya kami telah berjanji dengan Rasulullah SAW untuk bertemu di Aqabah pada pertengahan hari-hari Tashriq. Kami sengaja menyembunyikan tentang keberadaan beberapa orang musyrik yang bersama kami. Pada malam itu kami tidur bersama kaum kami di tenda-tenda kami, di kemah-kemah kami, menjelang sepertiga malam. Kami keluar dari tenda-tenda kami untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang telah kami janjikan. Kami datang secara berkelompok-kelompok kerana takut ada yang melihat kami. Sampai akhirnya kami berkumpul di sebuah bukit dekat Aqabah. Kami berjumlah 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita, iaitu Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Ini lebih detail lah. Jadi 70 orang ni 73. Kami berkumpul di sebuah bukit sambil menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian beliau muncul bersama Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang pada saat itu belum masuk Islam. Dia hanya sekadar ingin menemani keponakannya saja, anak saudaranya. Dan beliau percaya padanya ni kena cancel dan berjaga-jaga untuknya. Kalau dia dah percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat apa dia ni? Tapi kenapa diorang terjemahkan percaya? Sebab bahasa Arab dia wasiku, wasiku, eh, wasiku macam tu, eh. Dia tak wasiku. Jadi tu yang mereka tak salah terjemah. Dia boleh dua makna tu. Satu percaya, tapi dengan kalimat lain lah. Satu lagi untuk berjaga-jaga. Dia nampak Al-Abbas ni, walaupun anak saudara ni bukan apa ni dah terkeluar daripada agama dia, dia tetap ikut saja. Dia macam Abu Talib lah. Sebab ada hubungan apa? Sedara. Ada hubungan darah. Orang Arab memang itulah kuat dia punya perhubungan darah. Dia sampai sekarang Al-Abbas ni belum masuk Islam. Dah 10-11 tahun ni. Dia menjelaskan bahawa Rasulullah SAW dilindungi oleh kaumnya Bani Hashim. Nah, begitu Rasulullah SAW duduk, pertama kali yang berbicara ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang cakap dulu Abbas. Dia menjelaskan bahawa Rasulullah SAW dilindungi oleh kaumnya Bani Hashim. Kendati pun demikian, beliau ingin hijrah ke Madinah. Jadi sekarang dia dilindungi siapa? Keluarganya lah Bani Hashim. Tapi sekarang dia nak keluar ke Madinah. Oleh kerana itulah Al-Abbas ingin meminta kepastian. Dia tambah kepastian, dukungan kepada kaum Ansar, bahawa Ansar betul-betul nak dukung, nak pertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka meninggalkan beliau, atau mereka meninggalkan beliau, tak payah ke Madinah. Jadi dia nak kata, kamu boleh pertahankan dia ataupun tak mau, tak apa, pergi balik Madinah. Kat sini masih ada keluarga Bani Hashim, aku ni salah seorang dari Bani Hashim, kita nak jaga dia juga, nak pertahankan dia. Jadi orang-orang Ansar meminta agar Rasulullah SAW mau berbicara, tapi mereka nak cakap dengan Nabi SAW untuk mau berbicara untuk dirinya dan Tuhannya. Setelah membacakan beberapa ayat Al-Quran, mengajak mereka menyembah Allah dan mendorong mereka agar mau masuk Islam, beliau bersabda, aku ingin kalian mau berbaiat untuk memberlaku seperti kalian, untuk melakukan seperti kalian, untuk membela aku seperti kalian membela isteri dan anak-anak kalian sendiri. Yang tadilah kandungan baiat tadi. Jadi sini ada detail lain yang tak ada dekat riwayat yang pertama. Ya, Al-Barra bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah SAW kemudian berkata, baiklah, demi Allah yang telah mengutus anda dengan membawa kebenaran, kami akan membela anda seperti kami membela keluarga kami. Kami berjanji setia kepada anda, wahai utusan Allah. Sungguh kami adalah orang-orang yang ahli berperang dan mengepung musuh. Kami mewarisi hal itu secara turun-temurun. Abul Haitham Ibn Taihan segera memotongnya. Wahai Rasulullah, semula kami memang mempunyai hubungan dengan kaum Yahudi. Akan tetapi kami akan memutuskannya. Sudah tu gantikan dengan akan. Mereka tak faham. Mereka ada hubungan kaum Yahudi tapi mereka tak suka sebenarnya. Dah hadapat Nabi SAW, mereka nak putuskan dengan Yahudi. Kalau sudah demikian, maka apakah bila Allah memenangkan anda, anda akan kembali kepada kaum anda dan meninggalkan kami. Yang ini tinggal kami, kena fight dengan Yahudi seorang-seorang. Yang ini kalau Nabi SAW dah menang, dah dakwah dah dapat bersebar, kita kena lawan Yahudi, Nabi SAW balik ke Mekah. Jadi itulah pertanyaan orang Ansar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian bersabda, darah harus ditebus dengan darah. Kematian harus ditebus dengan kematian. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan perangi siapa yang berani memerangi kalian dan aku pun akan berdamai dengan siapa yang akan berdamai dengan kalian. Ini kata-kata Nabi SAW ni apa ni mendalamlah. Siapa kalau apa ni ada waktu tu, Nabi kata aku daripada kalian, kalian daripada aku, men suka betul lah. Selanjutnya beliau bersabda, sekarang pilih 12 pemimpin dari kalian yang akan mewakili kaum mereka untuk berbicara denganku. Jadi Nabi SAW suruh mereka lantik ketua-ketua. Dan ketua-ketua ni cakap dengan Nabi SAW, dia tak payah nak ramai-ramai 70 orang ni semuanya kan. Nanti cerita makin banyak telinga, makin banyak mulut. Tak tahu tak sampai kat Madinah balik je, orang Mekah dah tahu habis. Jadi keadaan ni dalam senyap-senyap, dalam rahsia. Jadi mereka lalu menunjuk 12 pemuka kaum seperti yang diminta oleh Rasulullah SAW, iaitu 9 dari suku Khazraj dan 3 dari suku Aus. Rasulullah SAW meminta mereka untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Tiba-tiba mereka mendengar syaitan berteriak memberi peringatan kepada kaum Quraisy. Lalu Al-Abbas Ibn Ubadah Ibn Nadlah mengatakan, demi Allah yang telah mengutus anda dengan membawa kebenaran, jika anda berkenan, besok kami akan menghabisi penduduk Mina dengan pedang-pedang kami. Syaitan pekik kata, oh, orang-orang dah baiat Nabi SAW. Orang Ansar, orang Mekah, orang Madinah dah baiat Nabi SAW. Dengarlah orang Quraisy. Jadi Rasulullah SAW apa ni, no sahabat apa ni kata, wah ni dah trouble lah datang lah ni. Nabi SAW kalau izinkan kita pergi, habis kita boleh lawan dia. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kami tidak diperintahkan untuk hal itu. Nampak, semua yang Nabi SAW lakukan sebenarnya ikut perintah. Itu perintah Allah SWT, nak baiat, nak apa, isi semuanya ikut perintah daripada Allah SWT. Ini bukan setakat taktik perang yang ataupun taktik dakwah lah, yang apa, yang sebagaimana sebahagian jemaah-jemaah katakan. Ini yang paling mula sekali dan asas sekali, ini semua dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala waktu. Kita bukan mesti buat macam ini dalam semua keadaan. Baik. Mereka menuruti saranan beliau sallallahu alaihi wasallam. Esoknya beberapa pembesar kafir Quraisy menemui mereka untuk mengecek kebenaran berita bahawa mereka telah berbaiat pada Nabi, bahkan mengundangnya untuk hijrah. Betul ke kamu dah baiat Nabi, bahkan kamu nak ajak dia hijrah? Yes. Cara dong tahu syaitan dah pekik dah. Oh, nampak punya fitnah susah eh. Orang-orang musyrik baik dari suku Khazraj maupun dari suku Aus bersumpah bahawa mereka tidak melakukan hal itu. Memang orang tak buat, orang tak tahu pun. Orang tengah tidur dekat dalam kemah. Yang keluar siapa? Orang Islam aja. Yang 70 orang tu. Sementara kaum Ansar yang Muslim hanya memandang satu sama lain. Senyum je lah eh. Mereka dah sumpah dah apa semuanya. Mereka ditinggalkan lah. Dengan demikian peristiwa Baiat Aqabah berjalan dengan lancar. Dan kaum Ansar pun pulang ke Madinah dengan selamat. Mereka tinggal menunggu-nunggu Nabi SAW yang akan hijrah ke Madinah. Jadi kita dah katakan peristiwa Baiat ni apa ni semuanya rahsia gerbak debu. Jangan kita buat zaman sekarang, buat pasal saja. Kita cakap pasal Islam, dakwah apa semua, buka kitab, kita belajar dah habis cerita. Tak payah nak buat macam tu. Ya, ada ketua 12 orang lah, lepas tu ada lagi lah dan seterusnya. Kita train orang lah apa semuanya, lah kita pergi perang, tak ada. Itu bukan walaupun sejarah berlaku, itu berlaku pada waktu tertentu, pada orang-orang yang tertentu. Dan atas apa ni, perintah wahyu. Sekarang tak ada. Seorang tu kalau kita berkumpul atas agama Allah SWT, atas ilmu kita belajar dan mempelajari, ataupun untuk kita beribadat di masjid ke dan sebagainya, ataupun masalah-masalahat apa ni, agama ataupun dunia gitu, tak ada pasal. Teruskan eh. Sekarang nak masuk bab panjang ni sebenarnya, hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka dah balik ke Madinah lepas haji. Dan mereka tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Mereka dah kata ready, kita akan pertahankan engkau. Mereka tunggu je Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Dan kalau kita lihat baiat ni semua berlaku pada musim apa? Musim haji. Itu pentingnya musim haji. Sampai sekarang musim-musim haji lah, musim-musimnya apa ni, kita bersatu dan seterusnya. Kemarin waktu peperangan di Afghanistan lah apa semuanya, mereka terpaksa nak jumpa, nak berdamai, nak berdialog, mereka jumpa di Mekah pada musim haji dan seterusnya. Jadi banyak, sampai sekarang dia adalah tempat kita bersatu lah, kita katakan pada musim haji. Haji lah musim dakwah sebenarnya. Jadi dengan berkat daripada apa ni baiat tadi, sekarang kita dah sampai kepada satu apa ni tahap bagaimana tunggu je Nabi SAW hijrah ke Kota Madinah. Jadi tempat dah ada, orang dah ada nak bantu dan dukung dakwah Nabi SAW. Kalau terus menerus keadaan kat Mekah apa ni tak berubah, Nabi SAW dah boleh pergi ke sana. Tapi Nabi SAW pergi ke selepas itu? Tidak juga. Nabi SAW mantan terakhir yang berhijrah ke Madinah. Ini semua menunjukkan bahawa dia bukan hanya setakat strategi-strategi saja, mesyuarat-mesyuarat, tak ada. Dia adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu semuanya sesuai dengan kita katakan keadaan. Saya baca sedikit lagi ya. Ini pun hijrah ke Madinah Al-Munawwarah berdasarkan nas-nas yang sahih. Dipilihnya Madinah sebagai tempat hijrah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana wahyu ilahi. Seperti yang diterangkan dalam hadis, dalam tidur aku bermimpi bahawa aku sedang berhijrah dari Mekah ke sebuah negeri yang terdapat banyak pohon kurma. Mula-mula aku menyangka bahawa itu adalah negeri Yamamah atau Hajar, sebuah tempat masih dalam di kawasan Hijaz. Ternyata itu adalah Madinah atau Yathrib. Ya, di sini hadis Sahih Al-Bukhari. Rupanya dah ada petanda Nabi SAW akan hijrah ke kawasan yang banyak pokok kurma. Dan juga seperti yang disebutkan dalam hadis, sesungguhnya aku diperlihatkan negeri tempat hijrah kalian, iaitu negeri yang memiliki banyak pohon kurma di antara dua tanah yang berbatu hitam. Dua tanah yang tak berpasir itu kena cancel, tukar yang berbatu hitam. Itulah Madinah. Sampai sekarang kita boleh nampak batu-batu hitam bila kita nak masuk Madinah. Dia ada dua kawasan, ujung-ujungnya tu batu hitam, bukit-bukit batu yang warna hitam. Hitam batu biasa je lah, batu hitam. keras. Jadi memang apa ni boleh dikenal lah sejauh ini nama La Batai, ya, La Batai. Pasir memang mana-mana ada pasir. Nah, baik. Jadi Nabi SAW dah nampak lah dalam mimpi. Semula Nabi SAW diperlihatkan ciri-ciri negeri hijrah yang seperti Madinah atau yang lain. Akan tetapi kebelakangan ketika diperlihatkan ciri-ciri khusus, beliau menjadi yakin bahawa itu pasti Madinah. Baik, kaum muhajirin yang pertama, Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq sepakat bahawa Abu Salamah bin Abdul Asad adalah orang pertama yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini Abu Salamah ni siapa? Suami pada Ummu Salamah yang selepas itu menjadi isteri Nabi SAW. Beliau orang pertama yang hijrah ke Mekah dan dari Mekah ke Madinah. Setelah ia mendapatkan pelakuan menyakitkan hati dari orang-orang Quraisy sepulangnya dari hijrah ke Habasyah. Jadi dia juga termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Dan dia pula yang balik daripada Habasyah ke Mekah, diingatkan apa? Orang Quraisy dah masuk Islam kan ada? Kalau kita ingat lagi cerita barang itu orang-orang Quraisy sujud. Dan Nabi SAW baca surah An-Najm. Dan betulnya orang Quraisy kenapa sujud? Kenapa sujud? Pasal syaitan ada main-mainkan apa tu wahyu tu, jadi diorang dengar nama-nama apa tu, nama-nama patung ke? Bukan eh, itu ada riwayat tapi dia tak tepat ataupun batil lah, salah. Mereka sujud, Nabi SAW sujud, sahabat sujud, orang Quraisy pun sujud, tapi sujud sebab lain. Mereka sujud kerana surah tu ada ayat sajadah. Tapi orang-orang Quraisy sujud, kata mereka, kerana terdengarkan ayat tersebut menerangkan tentang peristiwa yang berlaku pada kaum-kaum yang sebelum itu, kaum Nabi Nuh dan seterusnya. Dan mereka rasa takut dengar Nabi SAW baca tu, sampai mereka pun tersujud dengan kuasa Allah SWT. Itu betul berlaku, mereka sujud. Dan cerita tu tersebar luas, dan orang ingatkan orang Quraisy dah masuk Islam. Itulah yang orang daripada Habsyah, mari kita balik ke Mekah. Sampai ke Mekah rupanya teruk, mereka kena torture. Itu antara mereka ni lah Abu Salamah. Jadi makin teruk lagi. Jadi akhirnya dia pun bertolak menuju ke Madinah setahun sebelum peristiwa Bai'ah Aqabah. Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum pula adalah termasuk golongan muhajirin yang pertama, kerana mereka berdualah yang mengajar membaca Al-Quran kepada penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair, kita dah kenal tadi, seorang muda. Dan kita ada Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, yang lepas itu jadi muazzin di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang muazzin selain Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi dia pandai baca Al-Quran. Sebab tu Ibnu Ummi Maktum, kalau tak ada orang Nabi sallallahu keluar perang apa semuanya, siapa yang jadi imam di Masjid Nabi? Inilah Ibnu Ummi Maktum. Kadang-kadang Nabi sallallahu suruh Ali bin Abi Talib tunggu dekat Madinah jadi imam. Kalau tak ada juga semua pergi perang, tinggal Ibnu Maktum. Kenapa dia tak pergi perang? Sebab dia buta, macam mana nak pergi perang? Orang pula kena pimpin tangannya. Baik, itu dia kelebihan Ibnu Ummi Maktum, tapi dia pandai baca Quran. Kemudian berturut-turut menyusul ke Madinah Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, lalu Umar bin Al-Khattab dengan membawa rombongan 20 orang sahabat. Dengan berbagai cara, kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghalangi hijrah ke Madinah. Mereka menimbulkan berbagai masalah terhadap orang-orang yang ingin ikut berhijrah. Misalnya mereka dilarang membawa serta harta benda atau isteri atau anak-anak mereka ke Madinah. Jadi kalau harta benda bolehlah kita ni kan. Tapi isteri pun orang tahan ni, tak kasi bawa. Anak-anak pun tak kasi bawa. Dahsyat betul lah kezaliman orang-orang Quraisy. Nak keluar pun tak boleh. Atau bahkan dengan segala tipu daya, kaum muslimin yang sudah berada di Madinah dipulangkan kembali ke Mekah. Dia cuba juga, kalau dah pergi Madinah pun suruh hantar balik pergi Mekah. Akan tetapi semua itu sama sekali tidak menghambat rombongan hijrah. Mereka tetap berhijrah walaupun harus meninggalkan harta benda, segenap keluarga dan kampung halaman mereka. demi memenuhi panggilan akidah. Jadi sebuah cerita ni nak bayangkan macam mana susahnya nak hijrah ke Madinah. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita, ketika Abu Salamah sudah mantap, yakni sudah tekad berangkat hijrah ke Madinah, dia mempersilahkan aku untuk menaiki untanya bersama puteraku, anak kecil, iaitu Salamah. Salamah nama lelaki ke perempuan? Salamah lelaki ke perempuan? Lelaki lah, putera tu. Salamah, Salomah. Selamat ada, selamat. Jadi Salamah tu anak lelaki pada mereka yang berada dalam pangkuanku, sementara ia sendiri berjalan kaki menuntunnya. Beberapa orang dari keluarga Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Makhzum yang melihat Abu Salamah segera menghampirinya. Jadi bapaknya tarik unta tu, isterinya dan anaknya tu di atas unta. Beberapa orang dari keluarga Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Makhzum yang melihat Abu Salamah segera menghampirinya. Mereka berusaha mencegahnya dengan cara menyandra puteranya. Ini rampas puteranya. Dengan kasar mereka merebut kendali unta dari tangan Abu Salamah dan memaksa aku supaya turun. Ini fizikal lah. Mendengar peristiwa itu, keluarga besar Bani Al-Asad marah. Mereka mendatangi orang-orang dari keluarga Bani Al-Mughirah itu dan mengatakan, tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian menyandra, merampas anak lelaki ini. Orang-orang dari keluarga Bani Al-Asad itu berhasil merebut puteraku lalu membawanya pergi, sementara aku ditahan oleh orang-orang dari keluarga Bani Al-Mughirah. Aku bersyukur kerana Abu Salamah berhasil lolos ke Madinah. Mereka tinggalkan Abu Salamah pergi ke Madinah. Ada cerita yang tak akan datang lagi. Sejak itu aku terpisah dari suami dan puteraku. Jadi macam gitu sekali. Sebab yang ambil ni, bani-bani yang terdengar tu, tu daripada keluarga Abu Salamah, lagi satu daripada keluarga Ummu Salamah. Jadi mereka kata, kamu nak pergi, anak jangan ambil. Ni anak kita punya. Yang dia tu pula kata, ni anak kita punya juga. Jadi alas, satu ambil anak, ibunya terlepas, pun ditahan, suaminya yang kesorangan pergi ke, teruskan hijrah ke Madinah. Ini satu perkara yang sedih. Sejak itu aku terpisah dari suami dan puteraku. Setiap pagi selama hampir satu tahun, aku keluar dan duduk sendirian di tepi sebuah sungai yang luas berpasir dan berkerikil. Di sana aku hanya boleh menangis sampai sore. Satu tahun dia buat macam itu, dia hanya menangis saja. Pada suatu hari ketika sedang berada di tempat itu, seorang dari keluarga pamanku lewat dan melihat aku. Dia menghampiriku. Setelah mendengar penderitaan yang aku alami, timbul rasa kasihannya kepadaku. Dia lalu membujuk orang-orang Bani Al-Mughirah agar membiarkan aku pergi menyusul suami dan puteraku. Jadi ada juga orang yang kesian. Mana tak kesian tengok dah macam itu satu tahun atau hampir setahun. Dikarenakan kasihan, aku lalu diperbolehkan menyusul suamiku ke Madinah. Pada saat yang sama, orang-orang dari keluarga Bani Al-Asad juga mengembalikan puteraku. Sambil mendekat puteraku, aku pergi dengan mengendarai unta menuju Madinah untuk menyusul suamiku. Jadi macam mana dia boleh dapat? Sebab mereka kesian. Macam mana mereka boleh kesian kalau bukan kerana Allah SWT buka hati mereka untuk kesian? Jadi dia sabar. Akhirnya Allah SWT bukakan jalan. Setibanya di daerah Tan'im, jadi dia seorang-seorang dengan anak lelakinya pergi Madinah ni naik unta seorang-seorang. Jadi aku sampai ke Tan'im, masih lagi di kota Mekah, tempat orang ihram tu. Dia adalah dalam tanah halal. Aku bertemu dengan Uthman bin Talhah bin Abu Talhah dari keluarga besar Bani Abduddar. Mau ke mana anda, wahai putri Abu Umayyah? Tanya Uthman. Mau menyusul suamiku di Madinah, jawabku. Kamu sendirian saja, tanya Uthman. Tidak, aku bersama Allah dan puteraku ini, jawabku. Ini wanita beriman, jawab. Demi Allah, kamu tidak boleh pergi sendirian, kata Uthman. Dia lalu menemani perjalananku. Dengan setia dan tanpa kena lelah, dia menuntun unta yang aku naiki. Dia adalah orang yang sangat baik sekali. Setiap kali berhenti di satu tempat, dengan sabar dia membantu menderungkan untaku. Menderungkan maknanya apa? Suruh berlutut lah. Suruh duduk. Kalau daripada atas tak boleh turun, ni bukan kuda lah. Tinggi. Naik tangga baru sampai ke atas tu lah. Jadi, derungkan unta tersebut sehingga aku boleh turun dengan nyaman. Setelah itu dia menambatkan untaku pada sebatang pohon. Kemudian dia tidur rebahan di bawah pohon itu. Ketika aku hendak meneruskan perjalanan, dia segera bangun dan mempersiapkan segala sesuatunya. Dia membantu aku sampai berada di atas punggung untaku. Kemudian dia menuntun untaku. Untun tu maknanya dia tarik unta tu lah dekat depan. Jalan kaki. Begitulah yang selalu dia lakukan dalam perjalanan sehingga akhirnya aku sampai di Madinah. Melihat dusun yang dihuni oleh keluarga besar Bani Amr bin Auf. Jadi dia safar, dia pergi musafir lah. Tolak wanita, anaknya tak ada mahram lah, tapi tak pakai lah budak kecil. Jadi dia jalan dengan siapa? Dengan lelaki yang bukan mahram. Nah, ini dalil lah bagi orang yang katakan boleh bersafar dengan bukan mahram, dengan tunang ke atau dengan boyfriend ataupun dengan siapa-siapa. Tapi inilah kalau kita memang nak cari apa? Nak cari dalil, nak cari alasan, cari-cari jumpa juga syaitan tunjukkan. Jadi kalau cari kebenaran, kita tahulah apa ulama cakap tentang hadis seperti ini bandingkan dengan hadis-hadis lain ya, yang melarang. Seoranglah apa ni? Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah bermusafir selama 3 hari 3 malam illa ma'azi mahram, melainkan dengan mahram. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dan riwayat lain 1 hari 1 malam. Lepas tu kita ambil hadis ini, kita tinggalkan hadis larangan yang jelas. Kita takkan tak nampak ni keadaan macam mana. Keadaan apa ni? Keadaan biasa ke keadaan darurat? Keadaan darurat. Tiba-tiba tidak nak jalan seorang aja. Ni ada orang tolong. Dan dia nak jumpa suaminya kat sana. Dah tak ada saudara lagi kat Mekah. Semua tak mau dia lagi. Jadi macam itu keadaan. Sebab tu kita perlukan kefahaman dalam agama. Satu hal lah, faham satu eh. Lagi satu kena ada apa? Kena ada keikhlasan. Kadang-kadang orang faham-faham, tapi dia apa? Dia nak ikut hawa nafsu, cuma nak senangkan orang. Agama Islam tu mudah. Kita buka apa ni, topik cerita Islam mudah. Jangan takut, jangan gabrah. Islam senang. Habis. Bahaya dan itu. Jadi kita bukan kata Islam senang atau tak senang. Kita ikut aja Islam, senang atau tak senang dalam hati kita. Yang penting Islam itu walaupun yang susahnya tu pun tetap senang. Betul tak? Kita kena solat, kenapa tu semua senang ke susah? Sebenarnya susah juga, tapi dia tetap senang. Maknanya masih boleh buat. Masih kita boleh. Kalau tak boleh buat, memang tak payah buat lah. Tak boleh puasa, tak payah puasa. Tak boleh solat, berdiri boleh solat. Apa ni, dengan cara lain. Tak ada duit nak buat haji, tak boleh naik kapal terbang, tak payah pergi haji dan seterusnya. Tapi kalau boleh, kena buat. Tetap kena buat. Dan itu menunjukkan dia senang. Dia masih agama yang mudah. Sempat kita bicarakan pasal itulah. Tapi dalam kes ini kita lihat kisah Ummu Salamah ini. Demikianlah Uthman bin Talha terus bawanya dua orang ni, bukan saudara dia pun, sampai ke Madinah. Sebab tu Ummu Salamah kata apa lepas itu? Melihat dusun yang dihuni oleh keluarga besar Bani Amr bin Auf. Ini kat Kubak, dah sampai Kubak ni. Keluarga besar Bani Amr bin Auf ni dah tinggal kat Kubak. Nanti Nabi SAW pun sampai kat sini juga. Dia berkata kepada aku, siapa? Uthman. Uthman bin Abi Talha, di desa itulah suamimu tinggal. Masuklah ke sana. Semoga berkah Allah senantiasa menyertaimu. Setelah berkata begitu, dia langsung mohon diri untuk pulang ke Mekah. Tak ada minta upah pada suami dia. Aku dah bawa anak bini kau ni, mana upah? Tak ada pun . Dia buat kerana Allah SWT. Jadi demi Allah, kata Ummu Salamah, di dalam Islam, aku tidak pernah melihat keluarga yang begitu mengalami musibah yang cukup berat seperti keluarga Abu Salamah. Dan aku juga tidak pernah melihat seorang kawan yang begitu mulia seperti Uthman bin Talhah. Riwayat yang cukup panjang tadi menunjukkan tentang kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh orang-orang muhajirin dan tentang kentalnya pengaruh fanatisme golongan Quraisy dalam peristiwa tersebut. Kendati pun berbeza akidah dengan Abu Salamah dalam peristiwa tersebut, kaumnya tetap berpihak kepadanya. Riwayat tadi juga mengungkap, yang ini kita tahu ada dua, alas, satu yang family Abu Salamah, selamatkan Abu Salamah, yang family perempuan tu, penik Ummu Salamah, isterinya, ambil isterinya. Jadi dah berpisah, dan anaknya siapa yang dapat ambil, jangan merebut anak tadi. Jadi, itu fanatismenya orang Quraisy. Riwayat tadi juga mengungkapkan bentuk sifat keperwiraan yang telah dikenal oleh masyarakat Quraisy sebelum Islam, seperti yang ditunjukkan oleh Uthman bin Talha yang dengan suka rela bersedia menemani Ummu Salamah ke Madinah dan berbuat baik sepanjang perjalanan. Lagi satu, zaman tu dah keluar ke hukum tentang musafir nak kena ada mahram, tak ada mahram? Belum lah. Mana ada hukum apa ni, hukum puasa, hukum taharah apa semua, belum lagi ada lagi. Takkan dah ada hukum apa ni, bersafar, belum lagi. Sikap itulah yang akhirnya menuntut Uthman bin Talha mau masuk Islam setelah peristiwa perdamaian Hudaibiyah. Barangkali semenjak dalam perjalanannya dengan Ummu Salamah, hati Uthman telah mulai memancarkan cahaya Islam. Ketika itu Uthman bin Talha belum Islam lagi pun. Dia masuk Islam lepas itu, selepas perjanjian Hudaibiyah. Jadi itu yang kita sempat baca. Lepas ini tentang hijrah Umar bin Khattab. Ada apa-apa soalan?